cinta sama tapi sayang sekali kamu tak suka aku. Rasanya ku ingin marah waktu kamu tolak aku. Tapi apa boleh buat, masa aku mesti maksa. Aku mohon dengan segala hormat, kamu ngerti aku, ngerti keadaan aku. Lahiriahku ada cinta yang membakarku. Aku kasmara berandai-andai. Aku kasmara bermimpi-mimpi. Aku kasmara berhayal-hayal. Aku kasmara tiada balasan. Ooh.